Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala Iqrimatu fi tafsir hadhihi al-ayah. Berkata Iqrimah rahimahullah dalam tafsir ayat ini, kana rajulun mimman insya'Allah afa anhu. Dalam tafsir ayat ini, ada seseorang dari orang-orang yang insya'Allah Allah memaafkan dia. Yaqulu, berkata, Allahumma inni asma' ayatan ana u'na biha. Ya Allah, aku mendengar satu ayat yang sepertinya aku yang dimaksud dengan ayat itu. Taksha'iru minhal julud, berdiri bulu kudukku. Wajib minha al-qalb, wajibu minha al-qalb, dan bergoncang karenanya hatiku. Allahumma faj'al wafati qatlan fi sabilik. Ya Allah, jadikanlah wafatku terbunuh di jalanmu. La yaqulu ahad ana ghasaltu, ana kafantu, ana dafantu. Dan jangan sampai ada seseorang yang berkata, aku yang memandikannya, aku yang mengafaninya, aku yang menguburkannya. Ini barakallahu fiik, enggak sebutkan namanya, tapi sepertinya yang dimaksud adalah yang riwayat yang sebelumnya, Makhsha atau dibaca Mukhsha Ibni Humayyah. Kata beliau, kana rajulun, bahwa seseorang yang mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah itu merasa di majlis itu, karena merasa ikut tertawa, merasa ikut duduk ketika mendengarkan ayat tadi, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dia ketakutan dan berkata, ya Allah, aku mendengar satu ayat yang seakan-akan itu adalah aku yang dimaksud. Berdiri bulu kudukku, bergetar hatiku. Ya Allah, jadikanlah kematianku adalah terbunuh di jalanmu dan tidak diketahui di mana aku terbunuh, agar jangan ada yang berkata, aku yang memandikan, aku yang mengafankan, aku yang menguburkan. Qala, berkata Ikrimah, fa usiba yaumal Yamamah. Maka dia terbunuh pada perang Yamamah, perang melawan Musailamah al-Kadzab dengan pasukannya. Sepeninggal Rasulullah SAW. Fama ahadun minal muslimin illa waqad wujida ghairuhu. Naam. Fa usiba yawmal Yamamah, fama ahadun minal muslimin. Maka tidak seorang pun dari kaum muslimin kecuali telah didapati, telah ditemukan, kecuali dia. Jadi tidak diketemukan beliau di mana terbunuhnya dan di mana keadaannya atau jasadnya. Itu tafsir apa? Tafsir wa in na'fu an ta'ifatin, kalaupun aku, kata Allah, kami memaafkan sebagiannya, kami akan azab yang lainnya. Berarti ada yang dimaafkan, siapa? Di antaranya ini, beliau yang kemudian merasa dengan teguran Allah, ketakutan, berdoa pada Allah, minta ampun dan meminta mendapatkan syahid. Qauluhu la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Ai bihadzal maqal, dengan ucapan tersebut, allazi istahza'tum bihi, yang kalian memperolok-olok dengannya, kalian telah kafir dengan itu. Innafu an ta'ifatin minkum nu'adib ta'ifatan. Kalaupun kami mengampuni yang sebagian, kami akan mengazab yang sebagian. Ay la yu'fa an jami'ukum, yani tidak dimaafkan seluruh kalian, tidak. Wala budda min azabi ba'dikum, mesti akan ada azab atas sebagian kalian. bi'annahum kanu mujrimin, karena mereka ini mujrimin, ay mujrimina bihadihil maqama maqala al-fajirah al-khati'ah, intaha. Yaitu ucapan yang fajir, ucapan yang salah, ucapan yang jelek, intaha. Ikhwan ibn a'azakumullah, al-istihza barakallahu fikum, hukumnya mengerikan. Bid-din, al-istihza bid-din mengerikan, bisa sampai pada kufur. Tetapi ketika untuk menyatakan orang tadi kafir dengan istihza'mu, masih ada apa? Hah? Sebagaimana biasanya setiap hukum diterapkan, tidak boleh diterapkan kecuali ijtama'a fihi asyurut wantafa al-mawani'. Jangan lupa itu. Tapi ya. Apa mawani'nya? Jahat. Dia tidak ngerti kalau itu kufur. Baru turun ayatnya. Maka sebagian mereka dimaafkan. Apa lagi? Hah? Coba itu. Minha al-jahl. Ada lagi yang tidak ta'yin al-din, yang ternyata al-qasad ghairuhu. Misalnya begini. Termasuk sunnah adalah memanjangkan jenggot. Sahih? Ketika ada seorang mengejek jenggot, berarti mengejek sunnah kan? Kafir kamu mengejek sunnah. Sebentar. Dia mentertawakan, ternyata bukan karena pakai jenggot. Dia juga pakai jenggot. Tapi lucu bentuknya. Itu tetap dosa, tapi bukan kufur. Karena yang dimaksud dia bukan sunnahnya. Bukan seperti mereka yang mengatakan orang dengan tambah jenggot tambah bodoh. Itu jelas-jelas kafir kalau yang seperti itu. Terang-terangan dia menyatakan menentang sunnah Rasulullah SAW. Tapi dia tidak, dia sendiri pakai. Tetapi ketika melihat ada yang bentuknya lucu, dia tertawa. Oh, jenggotnya lucu. Bu, hati-hati, jangan dianggap bahwa itu istihza bid'in, kemudian kamu gampang-gampang mengatakan kafir, kafir, kafir. Tidak demikian. Kalau dia tahu itu agama dan dia jadikan bahan tertawaan dalam keadaan tahu hukumnya dan sudah mendengar bahwa itu adalah kufur, maka berarti memang dia tidak memiliki iman. Berarti memang dia adalah orang yang benci pada agama. Kembali pada kitab. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, وقد أمره الله أن يقول, Allah memerintahkan untuk berkata قد كفرتم بعد إيمانكم. وقول من يقول, dan ucapan mereka yang berpendapat إنهم كفروا بعد إيمانهم, bahwa mereka telah kafir setelah iman mereka, بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم, dengan kekufuran mereka pertama dengan hati-hati mereka, لا يصح. Lian al-iman bil lisan ma kufril qalbi qad qaranahu al-kufur. Orang yang berkata bahwa mereka itu kafir setelah iman mereka, ay bil lisanihim, dengan lisan mereka, bersama kufur pertama kalinya dengan hati mereka, qala la yasih. Lian al-iman bil lisan ma kufril qalbi qad qaranahu al-kufur. Karena sesungguhnya iman di lidah diiringi dengan kekufuran dalam hati, maka tidak bisa dipisahkan, berarti kufur dua-duanya. Tidak bisa menyatakan lisannya benar, lisannya kufur, tapi hatinya iman. Tidak bisa, semua sama, kufur ya kufur. Fala yuqal qad kafartum ba'da imanikum fa innahum lam yazalu kafirina fi nafsil amr. Karena mereka, khususnya munafik yang dimaksud, telah kafir mereka sejak awalnya. Fahum la yudhiru linnas, tapi mereka tidak menampakkannya pada manusia. Wa in urida annakum adhartumul kufur, atau kalau yang dimaksud kalian telah menampakkan kekufuran yang tadinya kalian menampakkan keimanan, fahum lam yudhiru linnasi illa likhawasihim, maka mereka tidak menampakkannya kecuali pada orang-orang khusus. Wahuma khawasihim mazalu kadhalik. Dan mereka bersama orang-orang khusus mereka memang seperti itu. Wala yadullu lafad ala annahum mazalu munafiqin. Dan lafadnya tidak menunjukkan bahwa mereka masih tetap munafiqin. Nandur ila hadzal qaul barakallahu fikum min syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa kalimat qad kafartum ba'da imanikum, telah kafir setelah iman kalian, qad kafartum ba'da imanikum. Baik, kalimat ini ada iskal inda ba'dihim. Ada iskal, ada kebingungan menurut sebagian ulama. Mengapa? Karena yang berbicaranya munafik dan beberapa orang yang sama'una lahum. Sama'una lahum yang sebagian diampuni oleh Allah Ta'ala hanya ikut mendengar saja. Tapi kalau munafik, sudah kafir atau belum? Hah? Geleng-geleng berarti enggak? Kafir atau belum? Munafik naw'un bainal mu'min wal kafir. Kafir sudah jelas, musyrikin Quraisy dan yang bersamanya. Mu'min sudah jelas, para sahabat dan yang bersamanya. Ini jenis tersendiri yang adharal Islam wa nah menyimpan asharal kufur, menyimpan kekufuran dalam hati. Sehingga ketika qad kafartum ba'da imanikum kumunafikin, kalian telah kufur, telah iman kalian. Apakah pernah beriman? Itu yang jadi masalah. Ba'da imanikum berarti mereka pernah beriman. Akhirnya ditafsirkan yang pertama disebutkan innahum kafaru ba'da imanihim bilisanihim ma'a kufrihim awalan biqulubihim. Katanya mereka ini qad kafartum ba'da imanikum, tadinya kalian beriman secara lisan. Ah, ini ba'da iman. Tadinya kalian beriman secara lisan, sekarang kalian telah kufur secara lisan juga. Begitu. Adapun hatinya sudah kafir dari dulu. Kata saya Ustaz, enggak ke situ maknanya. Yang pertama, qad kafartum bilisanikum ba'da an kafartum biqulubikum. Kalian telah kafir dengan lisan kalian yang tadinya kalian kufur dengan hati-hati kalian. Yang tadi kalian munafik, sekarang jadi kafir yang terang-terangan. Yang tadi munafik berpindah ke sini begitu. Ternyata Syekhul Islam menyatakan itu tidak tepat. Tapi yang kedua sekarang, kenapa tidak tepat? Karena yang namanya lisan dan hati itu bersama-sama. Beriman yang beriman dua-duanya, kafir juga kafir kedua-duanya. Artinya munafik itu termasuk orang kafir. Kafir apa enggak kafir orang munafik? Munafikun khalisan yang dimaksud. Munafikun khalisan kafir. Berarti kafir ada dua. Kafir yang terang-terangan dan kafir yang pura-pura. Munafik kafir yang pura-pura. Sehingga kata Ibnu Taimiyah enggak tepat kalimat kalian telah kafir dengan lisan kalian yang dulunya kafir dengan hati kalian. Baik. Sekarang yang kedua. Fala yuqal, tidak bisa pula dikatakan qad kafartum ba'da imanikum fa innahum lam yazalu kafirina fi nafsil amr. Atau dikatakan kalian telah kafir setelah iman kalian, maknanya in urida annakum abhartumul kufur ba'da idharikumul iman. Makna kedua sekarang. Makna kedua, kalian tampakkan kekafiran kalian yang tadinya kalian sembunyikan. Begitu. Jadi maknanya bukan kalian telah kafir dengan lisan kalian yang tadinya dengan hati kalian. Bukan. Kalian tampakkan sekarang. Qad kafartum, kalian tampakkan kekafiran kalian. Setelah yang tadinya kalian sembunyikan dalam hatimu dan berpura-pura iman. Begitu. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Itu pun dikatakan in urida adhartumul kufur ba'da idharikumul iman, kalian tampakkan kekufuran yang tadinya kalian tampakkan keimanan, maka kita akan katakan fahum lam yudhiru linnasi illa likhawasin. Kita akan katakan tidak juga, karena idhar, makna kedua idhar, idhar, idharul kufur ba'da idharil iman. Tidak, mereka tidak idhar. Kenapa? Duduknya dengan beberapa orang saja yang dijuluki dengan khawas, orang-orang khusus. Ma'al khawasihim faqat. Ya, tapi kan itu menampakkan juga kalau ma'al khawasihim dari dulu. Ya, Pak, ya. Munafikin dari dulu selalu begitu. Kalau ngomong di belakang bersama orang khususnya, kufur. Apa kata Allah dalam di awal surat Al-Baqarah? Wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Berarti munafikin dari dulu kalau depan kaum mukminin kami beriman, kami oh, kami memuliakan Rasul kami ila akhir. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul na'udzubillah selalu bergaya, setiap Rasulullah mau bicara berdiri dia. Hendaklah kalian perhatikan ucapan Rasulullah SAW. Mukaddimah. Bayangin munafik pakai mukaddimah. Seakan-akan beliaulah sebagai panitianya. Begitu. Akan berkata di hadapan kalian orang yang mulia, orang yang diutus oleh Allah SWT. Maka kalian hendak perhatikan. Sampai ketika ketahuan kufurnya atau ucapan-ucapan jahatnya. Ketika mau berdiri lagi. Mau kasih mukaddimah dalam satu had, dalam satu keadaan. Ditarik oleh tokoh dari kalangan Ansar. Duduk. Duduk kamu, jangan bangun. Biarkan Rasulullah SAW berbicara. Setelah diketahui nifaknya. Mereka selalu bergaya seperti itu di hadapan kaum mukminin. Tetapi terhadap khawasihim, orang-orang khusus mereka, dari dulu selalu mereka, kami itu cuma main-main, kami enggak serius. Inna manahnu mustahziun. Kita cuma pura-pura. Aminu wajhan nar. Wakuru akhirahu. Beriman di siang hari aja, kalau malam jangan. Berarti bukan baru sekarang. Kalau maknanya qad kafartum ba'da imanihum, qad adhartum al-kufur ba'da an adhartumul iman. Kalian telah tampakkan kekufuranmu setelah tadinya mereka tidak nampakkan secara umum, secara khusus. Dan itu bukan baru sekarang. Dari sebelumnya juga seperti itu. Tapi bagaimana terus maknanya? Qala, kata Syekh Muslim Ibnu Taimiyah rahimahullah, fahum lam yudhiru linnasi illa li khawasihim wa hum ma'a khawasihim ma zalu kadzalik. Dan mereka bersama orang khususnya dari dulu seperti itu terus menerus. Ila idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Wa la yadullu lafdz ala annahum ma zalu munafiqin. Dan tidak pula lafadznya menunjukkan kalau mereka dalam keadaan munafiqin. Ikhwan ibn a'azakullah, berarti barakallahu fikum, ada yang tidak biasa di majlis munafikin tersebut, yaitu ikutnya beberapa orang yang tadinya bukan munafik tapi ikut mendengarkan mereka, ikut tertawa. Itu yang membuat katakan qad kafartum ba'da imanikum. Kalau kalian mau bertaubat, selamat. Ghafarallahu lahu wa huwal ghafurur rahim. Tetapi kalau tidak, qad kafartum ba'da imanikum, itu ancaman bagi mereka-mereka yang tadinya beriman. Aru munafikin ya dari dulu juga kafir. Tetapi ini adalah adanya orang-orang yang tadinya beriman kok ikut tertawa bersama mereka. Ini qulina na'azakumullah, yang hati-hati di dalam majlis-majlis istihza, kalian jangan ikut tertawa atau tinggalkan majlis, atau kalian tegur dia, atau tunjukkan kalau kamu tidak suka. Jangan sampai kita ikut terancam dengan ancaman ini. Walaupun mungkin belum sampai kufur, akan terkena adab Allah SWT. Inna'fu an ta'ifatin nu'adzib. kalau kami ampuni sebagiannya, kami akan adab yang lainnya. Wa qala rahimahullah fi mawdhi'in akhar. Faqad akhbara annahum kafaru ba'da imanihim ma'a qawlihim inna takallamna bil kufri min ghairi i'tiqadin lahu. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, benar-benar sahabat, semoga Allah meridai mereka, yang ikut duduk, ikut mendengar bersama mereka, yakni ikut berbincang-bincang dengan mereka, berguyon-guyon dengan mereka, padahal mereka berkata inna takallamna bil kufri min ghairi i'tiqadin lahu, kami berbicara kufur tadi tanpa ada keyakinan dalam hati. Mana tadi? Surut. Hah? Sudah terhapus. Ada yang mengucapkannya bighairi i'tiqadin lahu. Itu juga yang menyebabkan tidak kufur. Bal innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami cuma main-main. Barakallahu fikum. Ini pun kemudian terkena ancaman Allah Subhanahu wa taala, qad kafartum ba'da imanikum. Karena kufur ada dua macam. Ada kufrun bil lisan, ada kufur bil i'tiqad, atau dengan bahasa lain kufur amali wa kufur i'tiqadi. Bayyana anna al-istihza bi ayatillahi kufrun, berarti memang mereka-mereka yang berbicara kufur dengan main-main tetap kufur. Naam. Qala rahimahullah ma akhbara faqad akhbara annahum kafaru ba'da imanihim ma qawlihim inna takallamna bil kufur. Sehingga sangat takutnya para sahabat tadi yang ikut terbawa dengan munafik tadi, takut sampai kemudian berkata seperti Muhsyah, ya Allah, aku merasa kalau ayat itu tentang aku. Aku kan cuma begini, cuma begitu. Padahal aku sungguh enggak serius dan hatiku tidak terima, tidak sama atau tidak meyakini hal tersebut. Sampai kemudian menyatakan, ya Allah, matikan aku dalam keadaan syahid. Dan jangan sampai jasadku ditemukan. Biar jangan ada yang berkata, aku yang memandikan, aku yang mengkafani ila akhirnya. Maka dikabulkan oleh Allah Ta'ala dan terbunuh dalam perang Yamamah. Khamilina a'azakumullah, berarti hukum istihza, walaupun tidak serius, kufur. Walaupun tidak serius, kufur. Qala bayyana anna al-istihza bi ayati Allahi kufrun wa la yakunu hadha illa mimman sharaha sadran bi hadzal kalam. Dijelaskan bahwa istihza dengan ayat-ayat Allah itu kufur dan tidak terjadi yang demikian illa, kecuali pada orang yang sharaha sadran bi hadzal kalam, kecuali orang yang membuka dadanya, membuka hatinya, menerima ucapan tersebut. Itu baru kafir. Jadi la yakun hadza illa miman syaraha sadran. Adapun yang hatinya tidak terima, hatinya menolak, maka yang demikian tidak kufur. Barakallahu fikum. Siapa yang sampai kufur? Miman syaraha sadran bihadzal kalam. Walau kana imanu fi qalbihi man'uhu an yatakallam bihadzal kalam. Walaupun iman di hatinya mana'ahu, menghalanginya, an yatakallam bihadzal kalam. Wal Qur'anu yubayyin anna iman al qalbi yastalzim al 'amal adh-dhahir bihasbihi. Dan Al Qur'an menjelaskan bahwa iman di hati pasti akan yastalzimul amal, pasti berkonsekuensi amal yang zahir, pasti bihasbi, sesuai dengan keadaan hatinya, karena hati itu motornya, penggeraknya, memerintah presidennya dari tubuh kita semua. Dari tubuh kita ini ada sekian banyak anggota, banyak rakyatnya, presidennya, pimpinannya, pemerintahnya adalah hati. Kalau hati kita berkata ambillah, tangannya akan bergerak, ambil. Kalau kemudian hati kita menyatakan minumlah, maka kita akan meminumnya. Oleh saya katakan, siapa yang merintahkan? Al-Qalb. Raja. Sehingga tidak mungkin hatinya menentang, tapi tertawa. Anda enggak yakin, Anda enggak menolak, tapi tertawa. Ha, ha, ha. Berarti kamu setuju. Berarti hatimu menerima. Astagfirullah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Dulu pernah saya mengalami demikian. Seorang membuat guyonan dengan kata-kata zikir. Sungguh demi Allah sampai hari ini enggak bisa hilang di hati. Menghilangkannya susah. Hanya menahan saja dari hati, jangan sampai keluar di mulut. Itu bahayanya. Maka jangan kalian ikut, jangan kalian nimbrung kalau sudah ada ayatullah yustahza'u biha, ayukfaru biha, wa yustahza'u biha. A'rid anhum, jauhi mereka. Wala ta'udu mahum, jangan duduk bersama mereka. Hatta yakhudu fi hadisin ghairih. Faqaulihi ta'ala, seperti ucapan Allah ta'ala, yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik. Mereka berkata, kami beriman pada Allah wa birrasul wa ata'na, kami taat. Thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik. Kemudian berpaling sekelompok dari mereka setelah itu, wa ma ulaika bil mu'minin. Berarti mereka bukan orang mukmin. Siapa yang dimaksud? Man yu'na bihi. Orang yang ikut berkata amanna billah wa bir rasul wa ata'na, ternyata di kesendiriannya berpaling. Wa ma ulaika bil mu'minin, mereka bukan orang mukmin. Wa idza da'u aw idza du'u ila Allah wa rasulihi liyakuma bainahum, kalau diajak untuk kepada Allah dan rasulnya untuk dihukumi di antara mereka, idza fariqun minhum mu'ridun, ternyata sekelompok dari mereka berpaling. Wa iyyakun lahum al-haq ya'tuna ilaihi mud'inin, kalau ternyata mereka punya hak, mereka akan datang segera tanpa dipanggil. Afi qulubihim maradun amirtabu, apakah dalam hati mereka ada penyakit atau mereka masih ragu, masih memiliki raibah? Am yakhafuna an yahif, am yakhafuna an yahif Allahu alaihim wa rasuluhu, bal ulaika humudz zalimun, atau mereka khawatir Allah akan perlakukan mereka dengan begini dan begitu, Allah dan rasulnya, bahkan mereka lah orang-orang yang zalim. Innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih, sesungguhnya hanya saja ucapan orang beriman kalau diajak kepada Allah dan rasulnya untuk dihukumi di antara mereka, an yaqulu, mereka akan berkata sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang muflihun. Fanafal imana amman tawalla an ta'atin rasul, maka dinafikan, ditiadakan keimanan atas siapa-siapa yang berpaling untuk taat. Wa akhbara annal mu'minin, dan dikhabarkan bahwa orang beriman jika diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk dihukumi dengan hukum-hukum Allah, sami'u wa ata'u, mereka akan mendengar, mereka akan taat. Fabayyana anna hadha min lawazimil iman, dan dijelaskanlah bahwa itu min lawazimil iman. Ini ayat Allah Ta'ala yang menunjukkan bahwa konsekuensi iman yang ada di hati adalah amalan zahir. Sama dengan hadis, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sesungguhnya dalam tubuh ini ada al-qalb, yang kalau dia baik, baik seluruh tubuhnya, kalau dia jelek, jelek seluruh tubuhnya. Kalau di dalamnya ada iman, tubuhnya pun akan mengamalkan lawazimul iman, akan mengamalkan konsekuensi-konsekuensi iman. Wa fihi bayan, dan padanya ada pelajaran, yaitu bayanu annal insana qad yakfur bikalimatin yatakallam biha, Bahwa di sini pelajaran penting, penjelasan. Bahwa seseorang kadang jadi kufur hanya karena ucapan di lidahnya. Aw amal ya'mal bihi, atau amalan yang dikerjakan dengannya, dengan anggota badannya. Wa asyadduha khataran iradatul qulub, dan yang paling berbahaya adalah keinginan-keinginan hati yang menentang Quran dan Sunnah. Fahiya kal bahri alladhi la sahila lahu, maka itu seperti lautan yang tak bertepi, seperti lautan yang tidak ada tepinya. Al bahr la sahila lahu. Wa yufidul khauf minan nifaqil akbar, dan juga berarti kita mendapatkan faedah harus takut, harus khawatir adanya kemunafikan di dalam hati. Sadar tidak sadar ternyata tumbuh kemunafikan. Sebagaimana asar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya an-nifaq tambutu fil qalbi kama yanbut, sebagaimana tumbuhnya tumbuh-tumbuhan semak belukar. Tadinya tandus, tiba-tiba muncul tumbuh-tumbuhan. Bahkan disebutkan seperti bakal, seperti tumbuh-tumbuhan di musim hujan. Tadinya tandus, tiba-tiba ketika hujan tumbuh. Hakadha, demikian pula kemunafikan dalam hati bisa tumbuh ketika dihujani dengan sekian syubhat, sekian aqwalil munafiqin, sekian ucapan-ucapan istihza. Ketika ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha, kalian tetap duduk bersama mereka, akan tumbuh kemunafikan. Sehingga yajibul khawf yufid al khawfa minan nifaqil akbar. Apa nifaqil akbar? Nifaq yang benar-benar nifaq yang khalisah, munafiqan khalisah. Fa inna Allah ta'ala athbata li ha'ula'i imanan qabla an yaqulu ma qaluhu, karena Allah menetapkan pada mereka tadi keimanan sebelum mereka berbicara. Ini makna yang benar, yaitu adanya orang yang tadinya beriman, entah mungkin imannya demikian atau kurang atau apa, terbawa dengan munafikin. Qad kafartum ba'da imanikum, setelah yaqulu ma qaluhu, kama qala ibnu ubay ibnu abi malika mulaika adraktu 30 min ashabi rasulillah. Kata ibnu abi mulaika, aku temui 30 orang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafun nifaq, semuanya mengkhawatirkan dirinya dengan kemunafikan. Ala nafsi, semuanya yakhafun nifaq ala nafsi. 30 sahabat ditemui oleh beliau, semuanya mengkhawatirkan, jangan-jangan aku munafik, jangan-jangan aku munafik. Nasallahu salama wal afiyah fid dunya wal akhirah. 30 sahabat, siapa di antaranya? Hah? Man? Ada tamtama. Enggak kedengaran suaranya. Atau hamhama. Man? Hamdalah ketika berkata kepada Rasulullah SAW, nafaqah hamdalah. Pertama kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nafaqah hamdalah. Nafaqah hamdalah. Hamdalah ini munafik, hamdalah ini munafik. Ditanya, mah? Hentikan, cukup. Apa yang kamu katakan? Mada taqul? Aku ini kalau di depan Rasulullah SAW, aku betul-betul seperti melihat surga dan neraka. Tapi ketika aku di rumah, aku tertawa dengan keluargaku, guyon dengan keluargaku. Jangan-jangan aku ini munafik. Kata Abu Bakar, kalau itu, aku juga mengalami. Mari kita menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, nafaqah hamdalah, nafaqah hamdalah. Rasulullah juga menyatakan dengan kalimat yang sama seperti Abu Bakar, mah, mada taqul? Cukup, hentikan ucapanmu. Bagaimana kamu berkata seperti itu? Karena aku menceritakan seperti tadi, kalau di hadapan engkau, aku seperti melihat surga dan neraka. Tetapi ketika aku pulang, aku kembali tertawa, kembali guyon, seakan-akan aku melupakannya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kalau engkau bisa terus-menerus seperti engkau di hadapanku, la safahatkumul malaika, niscaya malaikat akan bersalaman denganmu. Bukan beri salam, safah yusafah. Walakin ya hamdalah sa'atan sa'ah. Alhamdulillah. Begitulah yang namanya iman. Naik dan turun. Hakadha al-iman. Barakallahu fikum. Sekian para sahabat mengkhawatirkan atas dirinya an-nifaq.